aku bisa ingin mengungkapkan semua rasa cinta, tapi ku takut untuk mengungkapkannya dan akhirnya kecewa. Apakah mungkin aku memahaminya bila kau diam saja? Jangan kau takut untuk mengungkapkannya bila kau benar cinta. Terus terang saja, ku bukan ahlinya di dalam urusan bercinta. Yang pertama, perasaan ada yang membuatku setengah gila. Terang saja, ku bukan ahlinya di dalam urusan bercinta. Yang pertama, perasaan ada yang membuatku setengah gila. Bukan ahlinya di dalam urusan bercinta. Ini yang pertama, perasaan ada yang membuatku setengah gila. Ini soal cinta, tak perlu ahlinya ketulusan. Itu yang utama, aku juga manusia, perlu kasih sayang dari seseorang yang ku cinta. Kami bukan ahlinya.